saja aku hampir lupa rasanya. Fokusku hanya untuk mengejar mimpi-mimpiku. Ada yang datang dan pergi, namun tak ada hati. Ada yang mencoba, namun tak terasa.